asalnya nama. Di suatu daerah dia berkuasa. Bandar Madani ramai orang datang dan pergi, tempat tumpuan mencari rezeki. Dalam hatiku bertanya, asalnya nama. Di suatu daerah dia berkuasa. Bandar Madani.